Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa ta'ala. Kita sudah masuk di jilid yang kedua, Al-Juz Asani, juz yang kedua, Ahwaluhu wa syama'iluhu wa khasa'isuhu. Keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keperawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan-kekhususan beliau. Sebutkan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala haji-hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga peperangan Nabi secara ringkas. Kemudian tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat paling besar adalah Al-Qur'an. Ya, kemudian disebutkan perkara-perkara yang tidak biasa dilakukan, khawaril adah, khawarikul adah, suatu yang keluar dari adat kebiasaan. Menembus, maksudnya keluar dari kebiasaan. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tentang terbelahnya qamar, bulan. Ya, sudah kita sebutkan. Demikian juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengejek beliau ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Nabi doakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek dengan diletakkan kotoran atau usus-usus unta di punggung beliau. Ya, sudah lewat bahasanya. Kemudian orang yang mengejek ini tadi masuk di situ Abu Jahal, mati ketika perang Badar. Berikutnya qala rahmah taala, ini masih dari perkara-perkara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahmah taala wa da'a ala ibni Abi Lahab. Dan Nabi mendoakan ala, ini kejelekan, atas ibnu Abu Lahab. Disebutkan namanya adalah Utaibah bin Abi Lahab. Hadisnya ini disebutkan kisahnya adalah Hasan dengan jalan yang ada. Ya, walaupun disebutkan oleh Ibnu Ishaq riwayatnya adalah mursal. Demikian juga oleh Imam Tabrani. Disitu ada rawi namanya Suhair bin Ala, dhaif. Tapi ada penguat-penguat yang lain seperti Ibnu Nu'aim, Hakim dan sebagainya, sehingga di sini menjadi hasan kisah ini. Apa itu kisahnya? Bahwa Nabi mendoakan atas Utaibah bin Abi Lahab. Fasallallahu alaihi subuh bisyam. Maka Allah kuasakan ya atas dia ini subuh sabu, binatang buas bisyam, mati. Binatang buas oleh tempat kita ya, harimau dan semisalnya. Ya. Jadi Allah SWT mematikan Utaibah bin Abi Lahab ini dengan binatang buas ketika dia di Syam. Sekarang ini daerah Suriah semisalnya. Wafqa du'aihi alaihi salam, sesuai dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk mukjizat beliau. Kemudian juga wada'ala Suraqah. Nabi mendoakan atas Suraqah bin Malik, kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu. Ya, Nabi mendoakan Suraqah bin Malik fasakhat yada farasi, maka terjerembab, jatuh, tergelincir kedua tangan kudanya fil ard, di bumi jatuh dia. Suma da'allahu da'allaha fa'atrafaha, kemudian Nabi mendoakan ya dia, kemudian Nabi lepaskan dia. Disebutkan di sini kisahnya di Sahih Bukhari. Kalau lengkapnya disebutkan di nomor 3615. Kita baca sedikit. Disebutkan oleh Imam Bukhari wa ta'ala dari hadisnya Bara bin Asif radhiyallahu anhu, yaqul, mengatakan ini kisah ketika Nabi melakukan ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mengatakan, Bara bin Asif ini, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila Abi, kepada bapakku fi manzili, di rumahnya. Fastara minhu rahlan, maka Abu Bakar membeli dari bapakku rahlan, kendaraan. Rahlan itu kendaraan untuk digunakan ya melakukan hijrah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kendaraan yang dia gunakan untuk hijrah berupa unta. Bapak li Azib, maka berkata kepada Azib ini, bapaknya Barok bin Azib, ib'as ibnaka yahmiluhu ma'i, utuslah anakmu membawanya kepadaku. Qala, kemudian berkata Barok bin Azib, fahamaltuhu ma'ahu, maka aku pun membawanya bersamanya. Wa kharaja abi yantang itu samanahu, dan keluar bapakku mengambil upahnya, harganya. Kemudian sebutkan hadis yang panjang ini disebutkan. Kemudian disebutkan di perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, disebutkan Fakul tau, katakan israb ya Rasulullah, minumlah ya Rasulullah. Qala fasyariba hatta radibu, maka aku pun ya, maka dia minum sampai aku pun merasa puas. Ya, tsumma qala, Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW beliau mengatakan kisahnya Nabi bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Alam yakni li rohil, apakah ya datang rohil, ini kendaraan kultu bala, bahkan ini apakah sudah waktunya sekarang ini kita berangkat? Iya. Abu Bakar mengatakan iya. Qala fartahana ba'dama malati syamsu, maka kami pun berangkat ketika hijrah Nabi SAW ini setelah matahari tergelincir. Wattaba'na Surakah bin Malik, ini kisahnya. Ya, kisahnya Nabi ketika melakukan perjalanan ini tiba-tiba Surakah bin Malik mengikuti beliau. Ini kisahnya. Ya, nanti akan menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Fakultu, maka katakan, Abu Bakar mengatakan, ya, Abu Bakar yang menemani Nabi SAW mengatakan, utina ya Rasulullah, didatangkan kepada kita ya Rasulullah. Ini kita dikejar ya Rasulullah. Bapaklah maka Nabi mengatakan, la tahzan inna Allah ma'ana, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Nabi menghibur. Pada alihi Nabi, maka Nabi mendoakan Surakah yang mengejar tadi dengan membawa apa? Kuda yang kencang, ya, mengejar Nabi SAW. Karena sudah disebutkan yang berhasil menangkap Nabi hidup atau mati dapat upah yang sangat banyak. Maka Surakah pun mengambil kesempatan itu. Dia kejar Nabi SAW, maka Nabi pun mendoakan atasnya. Farta mat bihi Surakah farosuh ila batniha. Sebab yang mengejar, ya, gosot kawa imuha, yakni terjerembab, terjatuh, tenggelam, terjatuh kuda tersebut. Ya, sampai kemudian mengenai batnia, perutnya. Ya, ini kakinya kuda tersebut, ya, terjatuh sampai mengenai apa? Perutnya dari kuda tersebut. Urofi jaladin milat syaka zuhir. Ya, ini aku menganggap itu di, ya, ini jalad sesuatu yang ada di bumi. Ya, ardu solbah, tanah yang keras. Terjerembab, terjerembab. Kalau kita mungkin ya tanah yang licin, ya. Yang dia itu keras, licin, sehingga kudanya itu tergelincir, jatuh. Didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati tanah yang dia itu solbah tadi, yang keras tadi, yang licin, terjatuhlah kuda tersebut. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah mau berhasil untuk menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan demikian, dengan peralatan yang dia miliki, atau semisalnya, tenaga didoakan oleh Nabi, terjatuh tadi. Bapaklah maka berkata, Surakah ini urakumakot da'utumah. Aku menganggap bahwa kalian berdua telah berdoa alai atasku. Aku merasa kalian mendoakan kejelekan kepadaku. Fatuwali, maka doakan kebaikan kepadaku setelah jatuh ini. Allah lakuma an arudda angkuma atlab. Maka demi Allah, untuk kalian berdua aku akan mengembalikan ya orang-orang mencari kalian berdua. Ya, jadi karena sudah terpepet Surakah tinggal sudah jatuh kan, tinggal mungkin dibunuh. Misalnya dia mengatakan doakan aku kebaikan. Nanti balasannya aku akan kembalikan orang yang akan mencari engkau. Ya demikian. Ini aku janji nanti setiap orang yang akan mencari engkau wahai Muhammad, aku akan kembalikan mereka. Tidak jadi mencarimu. Pada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaja, maka Nabi mendoakan Surakah dengan kebaikan, dia pun selamat. Fa ja'ala la yalqa ahadan, maka Surakah itu akhirnya sebab dia masuk Islam. Radhiyallahu. Maka dia pun menjadi ya memulai tidaklah seseorang yang dia temui illa qala, kecuali Surakah ini mengatakan. Jadi Nabi kemudian berjalan, melanjutkan perjalanan kan Surakah di tempat itu, tetap di situ. Maka setiap orang yang menuju tempat tadi ya, maka Surakah mengatakan qad kafaitukum, aku telah memenuhi kalian, aku telah mencukupi kalian, mahuna, apa yang di sini. Ya ini di sini tidak ada orang, aku sudah cukupi, aku sudah teliti di sini tidak ada yang lewat, sudah. Dan Surakah sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy. Ya, jadi ketika Surakah mengatakan daerah sini sudah aman, tidak ada Muhammad di sini, akhirnya mereka kembali semua cari di tempat yang lain. Padahal apa? Padahal Nabi melewati jalan tersebut. Walayal kahdan illa rodhu, maka tidaklah Surakah bertemu dengan seorang pun kecuali dia kembalikan. Qala wa wafalana. Kemudian dikatakan oleh Bakar bahwa dia pun telah memenuhi janjinya untuk kami. Ini kejadiannya ada demikian. Jadi Nabi mendoakan sampai jatuh. Jarang orang, ya pokoknya ada orang menyakiti kita, kita katakan bismillah atau apa, kemudian dia jatuh, kan jarang. Ini diantara mujizat Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan oleh Munkasir berikutnya, diantara mujizat Nabi SAW, warama kufar Quraisy, ini sahih juga. Nabi melempar orang-orang kafir Quraisy fi Badr, ketika perang Badr, fi qabadah min hasba, dengan genggaman, satu genggaman dari kerikil-kerikil, pasir-pasir, fa'asoba kulan minhum, maka menimpa setiap dari mereka syai'un minha, sesuatu darinya. Coba umpamanya kita mengambil pasir ya, kita lempar ke orang, semuanya menjadi buta umpamanya. Ini suatu yang menakjubkan kan? Inilah yang dilakukan Nabi SAW. Wahazamahumullah, maka Allah hancurkan mereka. Nah, ini perang Badar. Nabi mengambil kerikil, pasir, dilemparkan ke orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian mereka dalam badan tegang-tegang. Wa kadzalika fa'ala yauma Hunain, sama. Demikian juga Nabi lakukan di perang Hunain, sama. Wa yauma Hunain i'ajabatkum kasratu mumpalam tumni ankum sa'a. Ya, ini kisahnya panjang lebar. Ini juga Nabi melakukan di perang Hunain. Kemudian disebutkan juga wa ata yauma Badar, Nabi memberikan ketika perang Badar li Ukasyah bin Mihsan, kepada Ukasyah bin Mihsan, ini kisahnya terkenal ini. Ya. Jadalan, tapi disebut dhaif, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini dhaif. Ya, disebutkan situ ada rawi nama, ya, disebutkan mursal, di menusat mursal, kemudian juga ada waki di matruk tertolak, ya, itu sehingga di sini kisah ini dhaif. Jadi Nabi memberikan ketika perang Badar kepada Ukasyah bin Mihsan. Adapun kisah Ukasyah bin Mihsan yang pemberani waktu itu adalah benar. Tapi kisah Nabi memberikan jadalan, apa jadal itu? Sebutkan asal sajarah, yakni pokok dari pohon, kayu dari pohon, kayu, Nabi memberikan kayu kepadanya, ya, demikian. Jadi kisah yang dhaif disebutkan bahwa Nabi memberikan kepada Ukasyah bin Mihsan ini, ya, ini sahabat yang kemudian Nabi doakan, ya, bahwa dia termasuk orang yang mati, ya, ini kisahnya demikian. Nabi mendoakan Ukasyah bin Mihsan bahwa beliau tidak akan dihisab, tidak akan diadab, termasuk dari 70 ribu orang dari umat Nabi SAW tersebut. Ini Ukasyah bin Mihsan, demikian kisahnya. Walau yang kisah yang sahabat kembar ini ya Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Maka disebutkan di sini Nabi memberikan di perang Badar kepada Ukasyah bin Mihsan kayu min hatab, dari kayu bakar, fasara fi yadihi, maka menjadi di tangannya saifan, pedang maldian, yakni yang dia itu terhunus, ya, yang bisa digunakan. Hadisnya dhaif. Ini kayu menjadi pedang, dhaif isahnya. Nah, insyaallah demikian dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.